coba tuk pahami rasa cinta yang pernah yang hadir di dalam hatiku. Akankah terjadi suatu jalinan kasih yang selalu ku harapkan kau beri untukku. Sungguh hanya dirimu yang bertahta di hatiku, takkan pernah tergantikan. Sungguh kau di hatiku, sungguh hanya namamu yang terukir di hatiku, takkan pernah terhapuskan. Hanya kau cintaku. Pernahkah kau coba tuk melihat ku di sini yang begitu mencintaimu, yang selalu ku harapkan. Tergantikan, sungguh kau di hatiku.